Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jamaah sekalian kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya menyampaikan satu kalimat yang barangkali menjadi wasiat untuk saya dan jamaah sekalian. Di antara wasiatnya Allah Ta'ala adalah untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab Yahud wa Nasara, وَإِيَّاكُمْ dan juga kepada kalian, أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ, agar selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wasiat takwa adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mendengar serta taat kepada penguasa sekalipun dia seorang budak Habasyah. Wasiat takwa adalah wasiat yang diwasiatkan oleh seorang ulama, Talq ibn Hubeib, ketika muncul fitnah Hajjaj ibn Yusuf yang sangat zalim, datang kepada ulama besar ini, Talq ibn Hubeib. Maka ketika mereka mengadukan tentang kedzalimannya Hajjaj, apa kata ulama ini? Atfi'uha bittaqwa. Atfi'uha bittaqwa. Padamkan bara fitnah itu dengan takwa. Maka faqil ditanyakan, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Qala an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah tarju thawabah. Takwa kata beliau, anda menjalankan satu ketaatan 'ala nurin min Allah, di atas ilmu dari Allah. Anda menjalankan satu ketaatan di atas ilmu dari Allah. tarju sawabahu, dan mengharapkan pahalanya. Engkau menjalankan satu ketaatan di atas nur ilmu dari Allah dan mengharapkan pahalanya. Wa tatruka ma'siyatallahi 'ala nuri minallahi takhafu iqabah. Engkau meninggalkan satu kemaksiatan dengan dasar ilmu dari Allah dan karena khawatir, takut dari siksanya. Ucapan ini dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim dalam Thariqah Hijratain, dan ini ta'rif pengertian takwa yang sangat bagus kata para ulama. Di antara makna takwa yang sangat bagus adalah ucapan beliau rahimahullah. Maka barakallahu fikum, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semakin jauh dari zaman kenabian, itu akan semakin banyak berbagai macam kejelekan. Akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Sebagaimana kisah Imam disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Ketika Anas radhiyallahu anhu memberikan wasiat dan nasihat kepada para sahabat yang masih hidup pada masanya, beliau mengatakan, fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, hakadha sami'tu min nabiyikum. Tidak akan datang suatu zaman, barakallahu fik, kecuali zaman di belakangnya akan lebih jelek keadaan. Demikianlah yang saya pernah dengar dari nabi kalian, barakallahu fik. Ini menjadi isyarat bagi kita semuanya untuk jangan merasa aman, untuk selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan. Sebagaimana kita ketahui, kita setiap hari dalam sholat memohon ihdina as-sirat, ihdina as-sirat al-mustaqim. Berapa kali kita membaca ihdina as-sirat al-mustaqim? Hah? Berapa kali pak? 17 kali yang wajib. Yang sunnah berapa kali? Banyak. Rawatibnya 12. Kalau mudhuha 2 rakaat. Witir paling sedikit ya, 1. Berapa udah? Banyak. Kalau anda tidak baca doa ini, ihdinash shiratal mustaqim, membuang satu ayat dari surat, ayat surat Al-Fatihah, enggak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi umil kitab. Tidak dikatakan salat bagi orang yang dia tidak membaca umul kitab Al-Fatihah. Maka suka atau tidak suka kita tetap berdoa ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, berulang-ulang terus berdoa. Dan para ulama menyebutkan bahwa hidayah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, dinukil juga oleh Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya, bahwasanya yang namanya hidayah, ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu mencakup dua perkara. Yang pertama adalah al-hidayah, al-irsyadu wal-bayan, petunjuk, petunjuk, wal-bayan dan penjelasan-penjelasan. Yang kedua adalah al-hidayah at-taufiq, adalah petunjuk menjalankan ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Taufik, mengikuti kebenaran. Dua hidayah, dua makna tadi, ilmu dan juga taufik adalah milik Allah. Ilmu milik Allah. Taufik milik Allah. Lalu kemana kita minta kalau bukan kepada Allah? Kalau kita punya ilmu, ketahuilah, la ilma lana illa ma'allamtana. Tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Para malaikat, mereka mengucapkan, mensucikan Allah subhanallah ilma lana. Maha suci engkau, ya Allah. Tidak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Maka kita tiap hari minta ihdina siratal mustaqim, maknanya mohon diberi petunjuk ilmu. Kalau kita lahir tadi disebutkan dalam kondisi tidak ngerti, jahil, la ya'lamuna syai'a. Kalau lahir dalam tidak keadaan tidak ngerti, sementara kita tidak mau ngaji, kira-kira akan tahu apa tidak? Tidak akan ngerti kalau tidak belajar. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu tidak lain dengan cara dipelajari, ngaji. Ilmu agama ini barakallahu fikum tidak lain didapatkan bitta'allum, ngaji, belajar. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan di atas ilmu. Berarti harus belajar. Jangan sampai kita tiap hari mohon, ya Allah, beri petunjuk jalan yang lurus, ilmu, tapi tidak pernah ngaji. Kita tidak akan dapat faedah. Yang kedua adalah hidayah taufik. Ini juga milik Allah, bukan milik Nabi. Satu saat Nabi SAW bersedih, luar biasa sedihnya karena melihat pamannya yang telah membela dakwahnya, memperjuangkan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwatu tauhid. Saat orang memusuhi, dia membela. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan taufik. Dia mendapatkan hidayah tauhid. Tak kala datang sakaratul maut, diapitlah oleh dua temannya yang jelek. Dua teman yang jelek tentunya membisikkan kejelekan. Kata Nabi, kul ya am la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat uhajubika indallah, kalimat yang saya akan jadikan sebagai pembelaan untukmu di hadapan Allah. Dua temannya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu sudah tidak suka dengan ajaran-ajaran daripada Abdul Muthalib, agama kesyirikan? Dia lebih mendengar dua temannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih mendengar bisikan-bisikan kejelekan daripada nasihat kebaikan. Maka dikatakan, mata ala millati Abdul Muthalib. Paman ini matinya di atas agamanya Abdul Muthalib, agama syirik. Sedih, turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah taufik sekalipun orang yang paling kamu cintai. Siapa itu? Pamannya, milik Allah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah akan beri hidayah taufik hanya kepada orang yang dicintai. Maka Nabi pun memohon kepada Allah, karena paman telah membela untuk diringankan azabnya di jahannam. Maka dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yatana'al bina'lain, dan hadis Muslim, diberi keringanan di dalam jahannam, diberi dua na'al, dua sendal bansian, tetapi yazmi bihi madimahu, menjadikan otaknya mendidih. Seringan-ringannya azab orang musyrik di dalam jahannam, diberi dua na'al tapi otaknya mendidih. Sungguh berat azab di jahannam ya ibadallah. Maka oleh karena itu dua nikmat ini, nikmat ilmu dan nikmat at-taufik, adalah nikmat yang sangat mahal, lebih mahal daripada kenikmatan yang lainnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan yang namanya nikmat itu banyak, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat ad-din. Karena nikmat itu banyak, dan nikmat yang paling sempurna dan paling besarnya adalah nikmatud din. Yang kedua setelah nikmat ad-din, nikmat akal. Nikmat berikutnya adalah nikmat harta. Dan nikmat yang paling sempurna kata Syekh adalah nikmatud din. Berarti kalau kita sedang minta ihdinas siratal mustaqim, sedang minta kepada Allah nikmat yang paling mahal, nikmat agama, insyaallah semua kaum muslimin sudah dapat nikmat Islam. Dia sudah jadi orang Islam. Kenapa sudah jadi orang Islam kok tetap minta nikmat hidayah? Saya kan sudah dapat hidayah, kenapa masih minta hidayah? Kenapa? Karena kata ulama ada nikmat hidayah fiddin, nikmat orang itu masuk ke dalam Islam, dan nikmat hidayah alal Islam, hidayah di atas Islam. Artinya apa? Orang ngaku Islam tapi pengamalannya tidak di atas Islam, berarti belum dapatkan hidayah. Tersadari, sudahkah Islam kita di atas hidayah? Kalau kita ngaku Islam, betul kita ngaku Islam. Sudahkah kita dapat nikmat hidayah di atas Islam? Makanya diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah, menukil riwayat dari Al-Hasan dari Abu Aliyah, seorang tabi'in, ketika menafsirkan makna ihdinas siratal mustaqim, maka ditanyakan kepada Abul Aliyah rahimahullah, apa yang dimaksud siratal mustaqim? Qala huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa sahibahu. Siratal mustaqim itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahibahu, dan dua sahabatnya Abu Bakrin wa Umar. Berarti kalau kita sedang minta ihdinas siratal mustaqim, kita sedang meminta agama yang di atasnya jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lebih tegas lagi, di antara apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang membimbing di atas siratal mustaqim. Tadi tafsir Imam Ibnu Jarir, siratal mustaqim adalah huwa Muhammad SAW wa sahibah. Allah tegaskan dalam surat Asy-Syura 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka, pakai nun taukid, dan sesungguhnya engkau Muhammad, lihat, direkomendasi oleh Allah, wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, latahdi, pasti memberikan hidayah kepada manusia, ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Surat Asy-Syura 52 menunjukkan, kalau ada orang yang bertanya, siratal mustaqim sih yang kaya apa? Siratal mustaqim itu, loh ya itu. Jalannya siapa? Rasul. Ada yang pernah lihat jalannya Rasul belum? Seperti apa? Jalannya yang kaya apa? Yang berbatu atau beraspal? Hah? Jalannya Rasul bukan berbatu, bukan beraspal, itu bukan jalan itu. Tapi adalah sunnah. Tariqah. As-sunnah at-tariqah yang diatasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk bisa yang kedua, siratal mustaqim adalah jalannya Rasul, diperkuat lagi dalam surat Al-An'am 153. Allah berfirman, wa anna hadza, dan inilah bahwasanya sirati mustaqima, wa anna hadza sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Wa anna hadza, dan bahwasanya ini yang mana? Sirati, jalanku, jalannya beliau tauhid, di atas tauhid sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, jalan di atas tauhid sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku yang lurus, dan inilah jalanku yang lurus tauhid sunnah. Setelah beliau tunjukkan inilah satu-satunya jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti. Disuruh diapakan? Diikuti. Inilah jalanku yang lurus, diikuti. Yang namanya mengikuti berarti ada yang di depan kita. Dan kita posisinya di mana? Di belakang. Kalau Anda berjalan mendahului Rasul, namanya apa? Saru, Pak. Mati saru. Saru sama Rasul. Rasul enggak perintah kamu lakukan. Bahasa orang sana saru, Pak. Mati saru ya? Saru itu apa ya? Rapantes. Lancar. Kalau Rasul tidak menyuruh, Anda jangan melakukan. Barakallahu fiik. Wa anna hadza sirati fattabi'uhu, ikuti saja. Wa la tattabi'u subul, lebih tegas lagi, jangan mengikuti subul. Apa itu subul? Qala al-Imam Mujahid rahimahullah. Berkata Imam Mujahid, yang namanya subul al-bid'ah wasyubuhat. Al-bid'ah wa syubuhat, segala jenis bid'ah dan syubuhat, syubhat. Jadi jangan mengikuti segala jenis bid'ah. Jangan mengikuti segala jenis apa? Subhat, subhat dalam agama. Kalau itu sudah jelas mengandung subhat omongannya, tinggalkan. Tinggal. Berjalan orang yang lurus di atas siratal mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah wa ahlul ahwa itu orang-orang yang tidak jujur dalam berucap. Makanya kata Syekh Utsaimin, setiap ahlul bid'ah itu bukan orang yang shodiq. Kenapa tidak dikatakan shodiq, jujur? Karena dia katanya mengikuti Rasul, malah yang diikuti hawa nafsunya sendiri. Makanya jangan mengikuti ahlul bid'ah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, innamad-din ja'a min kibalillah. Agama ini datang dari sisi Allah. Wa ilmuhu indallahi wa rasulihi. Ilmunya di mana? Di sisi Allah dan Rasulnya. La yudha'u ala ara'ir rijal wala uqulihim. Tidak diletakkan di atas pendapat dan akal-akal para tokoh. Tidak diletakkan di atas pendapat dan akal para rijal, para tokoh. Lihat. Faman ittaba'a syai'an minal hawa tamruku minajjin. Siapa yang mengikuti agama dengan hawanya akan keluar dari agama. Na'udzubillah. Khawarij. Para khawarij. Mereka orang-orang yang beragama. Bukan sepakat. Kalau ceramah berapi-api. Sampai keluar apanya? Letupannya. Karena teroris. Barakallah. Tapi masuk ke dalam prinsip mereka al-hawa. Akibatnya apa ya ibadallah? Keluarlah dari bingkai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ikuti jalannya Rasul. Sehingga siratal mustaqim adalah jalan yang bersih. Satu. Dari segala jenis kesyirikan. Murni. Di atasnya at-tauhid. Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, yang bersih. Dari segala jenis kebid'ahan. Kebid'ahan. Sehingga dalam beragama ya ibadallah, kita setiap hari mohon agama yang lurus. Agama yang lurus adalah tadi siratal mustaqim yang bersih dari dua sisi. Membersihkan diri dari kesyirikan, inilah kalimat la asyhadu an la ilaha illallah. Membersihkan dari segala noda-noda kebid'ahan, inilah makna wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Barakallahu fiik. Kemudian untuk bisa meraih hidayah, Allah Ta'ala telah tunjukkan, tadi sudah dijelaskan siratal mustaqim, tadi jalannya Rasul dan para sahabat. Sekarang di samping dilarang mengikuti jalannya selain jalannya Rasul, maka Allah menerangkan sebab seorang bisa mendapatkan hidayah di dalam surat An-Nur 54. Dalam surat An-Nur 54 Allah katakan, barakallahu fikum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasul ilal balahul mubin. Wa in tuti'uhu. Wa in namanya huruf syartiyah. Huruf syarat. jika kalian mentaatinya. Siapa yang ditaati? Ar-Rasul. Jika kalian mentaati Rasul, ini syaratnya. Jawabannya apa? Tahtadu. Pasti kalian mendapatkan hidayah. Wa ma'ala Rasul ilal balahul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasul, hanya menyampaikan dengan jelas. Jadi untuk bisa meraih hidayah, yang pertama ialah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya kita wajib mentaati Rasul. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu nara. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, apa ancamannya? Yudkhilhu nara, dimasukkan masuk neraka. Jadi jangan kepikir mencoba-coba ingin bermaksiat. Ancamannya berat, nara. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalam mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dalla, sungguh tersesat, sesat yang nyata. Nyata-nyata maksiat, maka nyata-nyata pula itu kesesatan. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum tertipu dengan istilah, memang ini bid'ah tapi kan bagus. Hah? Bagaimana bid'ah dalam agama itu bagus? Sementara Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maksiat bagaimana dikatakan baik? Duru. Taati. Sebab kalau berani memaksiati Rasul, akan muncul dua perkara. Kejelekan. Seperti dalam surat An-Nur juga. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُقَالِبُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam berhati-hati orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya Rasul. Apa bahayanya ya ibadallah, sehingga Allah ingatkan berhati-hati mereka orang-orang yang menyelisihi Rasul. Antusibahum fitnah. Ini yang pertama. Akan ditimpakan fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, atadrimal fitnah. Tahukah anda apa fitnah yang dimaksud dalam ayat? Al-fitnatu asyirku. Fitnah adalah apa? Kesyirikan. Loh, kok apa hubungannya memaksiati Rasul kok jadi terjatuh fitnah syirik? Karena kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin juga, maslak, metode iblis menjebak anak Adam itu dengan beberapa upaya. Yang pertama, disibukkan dengan perkara yang mubah. Tayib, sehingga melalaikan perkara yang utama. Ini jebakan iblis. Sibuk hal yang mubah, hal-hal yang utama ditinggalkan. Sibuk hal yang sebenarnya nilainya sunnah saja. Bagus dikerjakan, utama. Tapi dilalaikan dari yang wajib. Ini jebakan iblis ini. Contohnya apa Pak? Kalau sholat traweh gak pernah kosong. Tapi sholat subuh belum. Sholat traweh sama subuh wajib mana Pak? Kalau traweh mustahab, subuh wajib. Tapi yang traweh dibela-bela. Sementara yang lima waktu kadang apa? Belum. Terjebak dia. Terjebak ya ibadah Allah. Seharusnya kalau ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala mencintai amalan yang difardukan, baru yang disunahkan. Yang wajib dulu, baru mustahab. Kalau orang tersebut masih semangat di atas kebaikan, maka dijebak yang kedua ya ibadah Allah. Tayyib, dijadikan orang yang menganggap ringan sebuah maksiat dari dosa kecilnya. Jadi dijadikan ringan melakukan hal-hal dari dosa kecilnya. Barakallah. Yang kebiasa. Hal yang biasa. Sehingga ketika dia terus melakukannya akan dijebak jebakan berikutnya untuk melakukan dosa besar. Bertahap. Untuk melakukan dosa apa? Dosa besar. Setelah belum cukup dosa besar. Belum cukup, iblis belum puas. Sampai diajak tahapan berikutnya, melakukan bid'ah. Melakukan bid'ah belum puas iblis. Apa itu? Melakukan kekufuran, kesyirikan. Nah ini baru berhasil. Sehingga ahlus sunnah, seorang salafi, dia akan berusaha membentengi diri. Dan tadi diantara yang membentengi diri ialah dengan berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon dijaga oleh Allah hidayah yang sudah ada. Untuk tetap di atas siratal mustaqim. Tapi tadi kuncinya mentaati Rasul. Yang kedua. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Allah katakan di dalam surat Al-A'raf, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu, dan ikutilah, ikuti. Siapa yang diikuti? Dia Rasul. Kenapa? La'allakum tahtadun. Pasti kalian mendapatkan petunjuk. Berarti hidayah yang kita minta setiap hari, barakallahu fik, ihdinas siratal mustaqim, adalah dengan mewujudkan diri dalam kehidupan sehari-hari ittiba'ur rasul. Maka dalam ayat juga, dalam surat Thaha, Allah sebutkan tentang ayatnya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk saya, petunjuknya Allah yang diturunkan di dalam kitab dan al-hikmah. Wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Dalam surat An-Nisa. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad al-kitab wal hikmah. Qala al-ulama al-hikmah ay as-sunnah. Kami turunkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Siapa yang mengikuti bimbingan di atas al-kitab was-sunnah, bimbingannya Rasul, manhaj beliau, fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, lihat. Tetap di atas siratal mustaqim. Fala yadillu, tidak akan sesat kata ulama di dunia dan akhirat. Wala yashqa, tidak akan sengsara di dunia wal akhirat. Itu surat Thaha ayat 123. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, diberi penghidupan yang sempit, Itu sebaliknya. Orang yang mengikuti hidayah beliau tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Agama ini turun bukan untuk menyengsarakan kita, ya ibadallah. Maka ahlus sunnah yang beramal di atas sunnah, mendidik anaknya, ditarbiyah dengan kitab wa sunnah dan di atas manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulamanya, itu jangan khawatir di dunia akan sengsara. Nanti kalau anak saya sibuk ngapalin kitab dan sunnahmu jadi apa, Pak? Jadi orang. Apa terus berubah jadi orang? Iya, Mbok. Ini bahasa sana ya. Kata gitu ya. Wala yadillu wala yasta ya ibadallah. Kalau Anda punya anak soleh dan solehah, tidak akan celaka dan tidak akan tersesat dari jalan siratal mustaqim. Justru berbahagia. Anda punya harta yang mahal ya ibadallah, anak. Anda sudah di atas jalan manhaj salaf, disyukuri. Sekarang jangan biarkan anak-anak kita disambar, diselewengkan oleh syaitan dan bala tentara. Hasung mereka untuk mengikuti kitab dan sunnah. Menghafal. Kalau antum mungkin menghafal sudah sibuk, Pak ya. Pagi menyiapkan persiapan apa? Kerja. Kan gitu ya. Kalau anak kita disiapkan suruh apa? Ya nak, belajar, belajar, belajar. Sementara kita kemana, Pak? Dengan kesibukan kita sudah habis waktunya untuk mencukupi anak istri kita. Kan begitu ya? Iya. Tapi belum terlambat. Paling tidak ya anak kita lah yang, kan gitu ya. Jangan sampai kita sudah kayak gini, anak kita lebih tidak bagus. Seharusnya anak kita harus lebih bagus mengikuti Alkitab Sunnah. Mungkin kita sudah lihat sendiri hasil dari mengikuti bimbingan Rasulullah SAW di atas tauhid dan di atas sunnah, barokahnya tadi disebutkan. Allah berikan kemudahan bagi anak-anak kita menghafal, mengamalkan. Dulu mungkin ketika masih jahilnya kita, umur 7 tahun belum sempat ngapalin juz amma ya. Anak kita masya Allah, belum 7 tahun sudah hafal juz amma. Kita sudah 40 tahun juz amma sudah lupa. Allah Ustaz. Sungguh, ya ibadallah, saya nasihatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, tayyib, untuk selalu membimbing, mengikuti bimbingan Rasul SAW, As-Sunnah. Dan di dalam menempuh siratal mustaqim, ini ada jaminan keselamatan. Di samping tidak sesat, di samping tidak sengsara, dijamin keselamatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ucapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri, Imam Ahlul Hadis. Beliau katakan, As-sunnatu al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh mengikuti al-sunnah, jalannya Rasul SAW, itu adalah najat, keselamatan. Keselamatan dari kebid'ahan, keselamatan dari syubhat, keselamatan dari segala bentuk penyimpangan yang ujungnya adalah neraka. Ya, karena subul yang tadi dalam surat Al-An'am itu ujungnya itu neraka. Siratal mustaqim ujungnya apa? Surga. Oleh karena itu tidak mungkin kita berpegang teguh kecuali setelah diberi kekokohan oleh Allah Ta'ala at-tauhid, sehingga kita harus selalu talabul ilm. Juga ucapan Imam Malik, as-sunnatu kasafinatin nuh. Sunnah, ajaran Rasul, prinsip agama Rasul SAW, manhaj ahli sunnah ini adalah kasafinatin nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Masih ingat kisahnya Pak? Kan dakwah 950 tahun dakwah. Wa ma amana mahu illa qalilun. Tapi kata Allah dalam surat Hud, tidaklah beriman bersama Nuh kecuali apa? Sedikit. Sedikit, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan kurang dari itu, intinya sedikit. Wa ma amana mahu illa qalil. Tidaklah yang mengikuti dakwahnya Nuh kecuali sedikit. Nah kata Imam Malik, as-sunnatu kasafinatin Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man rokibaha naja. Siapa yang naik berarti apa? Selamat. Wa man tarokaha ghariqa wahalaka. Siapa yang tidak mau naik, ikut apa? Tenggelam dan binasa. Ini sunnah dakwah Rasul, manhaj Rasul SAW, dakwah salafiyah, dakwah ila antaqumas sa'ah, sampai hari kiamat. La tazal ta'ifah. Kan terus muncul satu kelompok. Satu kelompok, bukan banyak kelompok. Yang berwarna-warni itu, yang talawun. Satu kelompok yang ibadah Allah. Imam Ahmad ketika ditanya, siapa ta'ifah itu? Illam takun ahlal hadis, fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Antum berjalan bersama ulama ahlul hadis, ahlus sunnah, dan para tulabnya. Ini jalan yang menyelamatkan. Siapa yang mau naik? Apa tadi? Selamat. Yang tidak mau naik apa? Tenggelam kemana Pak? Ke kali? Tenggelam dengan syubhat. Yang dulu membantah bid'ah, malah sekarang rangkulan. Dulu yang diingkari, malah sekarang malah mengingkari sesuatu yang dulu diingkari. Sungguh ya ibadallah, nikmat berjalan bersama ulama. Al-barakah ma'akabirikum. Barakah ilmu ini bersama ulama kibar kalian. Maka saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada saya pribadi untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai para hambaku, kalian semuanya itu dalam kondisi sesat illa man hadaitu, kecuali orang yang saya berikan hidayah. Lihat, tidak semua orang dapat hidayah ibadallah. Hidayah sunnah, hidayah tauhid, hidayah mengikuti bimbingan para ulama kibar. Tidak semuanya. Maka fastahduni, mintalah hidayah kepada saya Allah. Ahdikum, pasti saya beri hidayah kalian. Barakallahu fikum. Jadi jangan lupa, di samping kita selalu talabul ilm, bersama ngata'lim, durus bersama asatidah antum, juga jangan lupa ya ibadallah untuk selalu mengiringi doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Nabi aja berdoa. Di antara doa yang beliau selalu berdoa adalah ini. Allahumma inni as'alukal huda Bayangkan. Beliau. Bahkan salah satu istri beliau menceritakan, kana aktsaru ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering dibaca oleh beliau di rumahnya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami ini untuk selalu di atas agamamu. Demikianlah hati ya ibadallah dibolak-balikkan sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Oleh karena itu penting kita selalu untuk thalabul ilm, dan ini asbab al-ma'inah alal istiqomah, sebab yang menolong orang itu istiqomah. Sebagaimana diucapkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, wa min asbab al-ma'inah alal istiqomah thalabul ilm, di antara sebab yang menolong orang istiqomah di atas siratal mustaqim, thalabul ilm. Samping berdoa juga belajar. Demikianlah barangkali, saya tidak sanggup sampai jam 9. Farida juga kelihatannya sudah mengasih surat, enggak? Cukup ya? Cukup lah ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan sebagai silaturahim kami serombongan dari Purbalingga bersiaroh ke sini. Mudah-mudahan siaroh kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semata-mata kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dilindungi nanti di hari kiamat di antara golongan orang-orang yang al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.